نسيم هبات علينا من حمال مصطفى. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Anda masih bersama radioku Inspirasi Spirit Hati, dan Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tadi Buya sudah memberikan mukadimah kepada kita semua, artinya tentang lanjutan tentang bagaimana cara mendidik anak, penting untuk berbekal ilmu bagi siapapun ya, baik yang sudah menikah atau yang belum, yang sudah punya anak atau yang belum, artinya mencari ilmu untuk bagaimana bisa mendidik anak itu adalah satu ilmu yang penting ya, agar kita nanti tidak sampai salah langkah. Dan memang hendaknya persiapan mencari ilmu bukan di saat kita sudah menjalani, tapi sebelum. Ya, gitu ya sahabat ya, orang yang pengen berusaha bukan dia usaha dulu lalu belajar, tapi dia belajar dulu baru dia masuk ke dalam usaha tersebut. Begitupun untuk urusan anak. Dan kadang memang unik ya sahabat ya, kadang kita melihat bahwa kadang orang kalau pengen sukses di dalam untuk urusan bisnisnya, mereka akan belajar sungguh-sungguh bagaimana agar mereka benar-benar tidak salah langkah di dalam bisnis, mulai mempelajari segala hal yang terkait masalah memilih tempat yang baik ini dan sebagainya. Akan tapi terkadang di dalam masalah mendidik anak tidak sampai seperti itu. Dan ya, seperti yang dikatakan Buya, ini semua tidak terlepas dari kurangnya keimanan kita bahwa apa yang akan Allah berikan kepada kita nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga terkadang karena kurangnya keimanan kita dalam masalah ini menjadikan kita teledor di dalam urusan mendidik anak-anak kita. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua, menjadikan mereka anak-anak yang akan dilindungi, dijauhkan dari segala kemaksiatan, kehinaan, dan menjadi anak yang akan mulia di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita orang tua ahli syurga. Baik sahabatku, kami berikan kesempatan kepada sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya, yang ingin bertanya melalui via telepon. Anda bisa bertanya di 0231 ya. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya di 0231 8308929, atau Anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp di 0813-21461079, atau Anda bisa menggunakan Facebook Radio Kucerbon. Baik, yang sudah ada telepon yang masuk, kita angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon, Umi. Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Buya, Ibu. Buya, assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya dan Umi semoga sehat selalu. Amin. Amin. Buya, ini mau nanya. Saya kan baru lahiran pas Lebaran Idul Adha, Buya. Itu jadi misalkan besok lusa mau suci itu salatnya dikodok enggak, Buya? Terus apa maksudnya ini waktu 3 hari ASI saya belum keluar, Buya. Jadi tuh pakai susu formula, jadi pipisnya dedeknya itu najis enggak, Buya? Tapi sekarang ASI-nya udah keluar. Baik. Maaf, Buya. Umi, ini pesan kakeknya itu namanya kan laki-laki, Muhammad Bilal Al-Faizan. Itu gimana, Buya? Muhammad Bilal Al-Faizar. Al-Faizar. Iya, kayaknya belum enggak tahu maknanya tuh, Buya. Cuman tetenya kayak gitu kata Buya dan Umi tuh gimana sih? Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya pertanyaan dari saya. Ibu, masalah nifas. Nifas itu ada rumusnya, Ibu. Tidak, kalau pengen sholat ibu langsung mandi, tidak. Selagi seorang wanita dalam keadaan nifas, maka sholat yang ditinggalkannya tidak wajib untuk diulang, tidak wajib diqadha. Cuman apakah benar ibu itu nifas atau tidak? Nifas ada rumusnya, Ibu. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Setelah ibu melahirkan keluar darah atau tidak? Jika tidak keluar, ditunggu sampai hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-15. Kalau ternyata setelah melahirkan sampai hari ke-15 maka baru keluar darah, setelah itu, setelah ke-15 keluar darah, maka tidak ada nifas. Dan ditunggunya bukan dengan berhenti sholat, Bu, ya? Bukan berhenti sholat. Artinya setelah melahirkan boleh langsung mandi besar. Kalau memang tidak ada, tidak darah. Ada darah. Kalau ada darah, haram mandi besar. Iya, Bu, ya. Karena itu darah nifas. Dan ini sering orang salah paham. Bahkan yang salah paham ini bukan di kalangan orang awam. Iya, Bu, ya. Yang para penuntut ilmu pun salah paham. Jika seorang wanita adalah memang wajib dia mandi karena melahirkan, tapi kalau sudah ditumpangi darah nifas, biarpun setetes setelah kelahiran namanya darah nifas, maka saat itu tidak kena nifas, tidak boleh mandi besar. Selagi masih baik, darah nifas masih ada. Kalau memang ibu terbukti tidak keluar darah nifas, kemudian terus keluar darah, selagi belum melewati 60 hari, maka ibu masih dianggap sebagai wanita yang kena nifas. Dilihat, makanya ibu, ini gak bisa pertanyaannya sesingkat itu. Kalau seandainya ibu ada di sini, bakal saya tanya, berapa hari keluar darah dan kapan berhenti? Ibu ya, jadi sebaiknya ibu nanti tanya, ini kaidah. Dan kita punya rumus head yang sangat praktis, ringkas, cukup waktunya setengah jam, headnya setengah jam, nifas setengah jam. Jadi kalau memang darah keluar, dilihat berhenti atau belum. Selagi belum berhenti, masih sering keluar, atau terputus tidak lebih dari 15 hari, terputus 10 hari keluar lagi, berarti masih dianggap nifas ibu. Lah kok ibu tiba-tiba kok pengen mandi, sekarang belum sebulan, memang sudah ada, sudah terputus darahnya. Nah, kalau bagaimana? Ini perlu dilihat. Kalau memang ibu sudah terputus darahnya dan ditunggu sama ibu sudah 15 hari tetap tidak ada darah, berarti ibu sudah wajib untuk mandi. Wajib mandi, mandi besar. Ini harus ketahui. Karena terbukti sudah bersih lebih dari 15 hari enggak keluar darah. Ini ibu ya. Kelihatannya ibu tidak bisa langsung paham ini karena ibu belum tahu rumusnya. Akan tapi kami akan berikan gambaran, kami punya rumus yang sangat sederhana. Jika darah itu keluar lebih dari 60 hari baru nanti karena namanya istihadhah kubra, berat. Kalau selagi darah itu masih di dalam lingkungan di lingkup 60 hari dan terputus-putus, akan tapi antara darah terputus dengan yang berikutnya tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya akan disebut sebagai darah nifas, ibu. Mungkin ibu keluar 10 hari, berhenti 10 hari, keluar 10 hari, berhenti 10 hari, maka semuanya disebut nifas, ibu. Ini ada rumusnya. Jadi bukan mentang-mentang berhenti langsung ibu mandi dan sebagainya. Bisa saja itu adalah termasuk bagian dari badan nifas. Jika setelah itu keluar darah lagi, dan antara darah sebelumnya dan darah yang berikutnya tidak kurang dari 15 hari. Kalau seandainya ibu ini datang langsung, akan saya tanya dengan 1-2 sangat mudah nanti. Baik, Bu ya. Dan jika Bu ya, artinya kan kita tidak bisa tahu apakah darah ini akan datang lagi atau enggak, Bu ya. Jadi di saat putus gitu kan, daripada kita nunggu-nunggu, mending kita mandi dulu gitu. Baik, Bu ya. Jika memang ini adalah nifas yang pertama, dia belum pernah punya kebiasaan, mungkin sekali setelah itu berhenti sesungguhnya. Yeah. Maka bagi wanita yang pertama kali nifas, maka saat itu boleh, tidak wajib. Boleh, tidak wajib, mandi. Mandi, boleh mandi. Karena apa? Bolehnya, sebab mungkin keluar darah lah lagi. Tapi kalau sudah ibu ini punya kebiasaan nifasnya dulu cuma 10 hari, jadi nifas tidak harus 40 hari loh. Sekarang tidak tahu keyakinan di kampung nih, oh belum 40 hari ya, memang nifas harus 40 hari. Bisa nifas 5 hari, bisa nifas sesaat, bisa. Ini adalah keyakinan, jadi kalau belum 40 hari tidak mau mandi, sholat tidak mandi, ini kesalahan. Bisa saja nifas Anda cuma 10 hari. Dan kadang udah 40 hari kalau udah, walaupun sudah, kalau lebih tuh Bu ya, di 40 hari itu walaupun masih ada darah, banyak yang mandi juga Bu ya. Karena anggapnya harus karena gitu. Tidak punya ilmu ini. Jadi 40 hari ini umumnya orang nifas 40 hari, tapi tidak harus 40 hari, bisa saja Anda 10 hari. Yeah. Makanya tapi sering guyonan, bahkan bukan ibu-ibu, bapak-bapak ngomong itu sampai belum 40 hari ya istrinya, belum 40 hari tuh. Memang ada apa Anda 40 hari? Tidak semua nifas adalah 40 hari. Dari mana itu kok ini? Umumnya memang iya. Tapi bisa saja nifasnya seorang wanita 20 hari, 25, 10, 11, dan seterusnya. Baik. Baik, ya. Baik, ya. Artinya mungkin penting bagi ibu tadi untuk punya catatan, Bu ya. Tanggal, kalau seandainya jam datang, jam keluar. Nanti kepada anak-anak kami pun bisa kalau tidak bisa ketemu kami. Sebab ini sudah kami ajarkan tentang rumus praktis tentang memahami nifas. Baik, tapi ya, gambarannya seperti itu tadi. Baik, kemudian masalah air kencing tadi Bu ya. Air kencing biarpun anak bayi yang belum makan masih minum susu tetap najis. Siapa yang mengatakan tidak najis Ibu? Ya, hanya namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Tetap najis Ibu. Tidak sah sholat kita kalau kena kencingnya anak bayi. Cuman kalau itu najis mukhaffafah, sang bayi belum makan kecuali air susu ibu, cara mencucikannya cuman cukup dipercikkan air di atasnya. Tapi tetap perlu dikeringkan dulu enggak Bu ya? Oh, tidak. Jadi langsung dalam keadaan basah dipercikkan sudah boleh Bu. Karena itu karena begini, kecuali menggenangnya air, itu akan menggenang air di lantai dan sebagainya, tidak akan. Tapi kalau sudah di baju, walaupun langsung, masih bisa diperas misalnya. Ya karena bisa diperas. Masih mungkin diperas misalnya. Diperas dong. Diperas dulu Bu ya. Diperas kalau bisa diperas. Kalau bisa diperas, diperas. Dan itu tetap najis Bu, bukan berarti tidak najis. Namanya najis. Najis ringan. Mukhaffafah, najis ringan. Caranya adalah cara mencucikan adalah dipercikkan di atasnya. Dipercikkan saja dengan air, maka selesai Itu adalah cara mencucikannya. Itu tetap hanya najis bayi laki-laki, Bu, ya. Bayi laki-laki saja yang belum mencapai 2 tahun dan belum kemasukan apa-apa. Ada 3 syarat. Bayinya laki-laki, belum lewat 2 tahun, dan makannya hanya air susu ibundanya. Jadi adapun yang Ibu tanyakan, biarpun air tetap najis, Ibu. Ya, sudah, apalagi sudah kemasukan susu formula tadi, Bu, ya. Dan kalau air putih, Bu, ya, apakah termasuk masukan yang lain? Enggak, Bu, ya. Tidak, ya, Bu, ya. Baik. Selanjutnya, Bu, ya, tadi namanya, Bu, ya, Muhammad Bilal Al-Fajr. Itu maknanya, Muhammad Barul Bilal Al-Fajr. Kayaknya ada kalimat yang kepotong, dia nukil dari Al-Fajr. Nah, apa? Al-Fajr, ya. Alfa. Nah, nah, itu harus dicek lagi, Ibu. Jadi memang ada sebagian dari kita memberi nama itu nama yang macam-macam, hanya nyoplok di kamus sana sini. Kalau memberi nama itu ada kaidahnya sederhana. Ambil, kalau Anda ingin memberi nama, tidak cukup nama itu artinya baik. Akan tapi hendaknya disambungkan dengan orang-orang yang Anda kenal dari para sahabat Nabi, orang-orang mulia, karena untuk menambahkan kecintaan Anda. Sebagian memberi nama Muhammad agar sambung kepada Rasulullah. Ali kepada Imam Ali. Aisyah kepada Siti Aisyah. Fatimah kepada Sayyidah Fatimah. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ya. Bukan sekedar namanya di dianjat, melihat di kampus ini bagus, ini bagus, ini bagus. Itu sudah boleh dan enggak ada masalah. Cuman kita itu hendaknya di saat memberi nama untuk anak kita ada niat yang tersembunyi. Niat. Kenapa kita Anda memberi nama anak Muhammad? Karena Anda ingin punya anak punya akhlak seperti Nabi Muhammad. Muhammad siapa saja misalnya. Kenapa kau beri nama Salahuddin? Karena saya ingin punya anak jadi pejuang seperti siapa? Salahuddin. Kenapa kau beri nama Ghazali? Jadi tidak cukup nama itu baik. Akan tapi dibalik nama itu harus ada. Kita sambungkan dengan orang-orang mulia. Biarpun nama itu baik maknanya, tapi kalau sambung dengan tokoh yang enggak benar misalnya, menjadi tidak benar. Nah ini, jadi waktu beri nama hendaknya baik, kalau namanya Bilal mungkin Anda ingin sambung dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang dicintai Nabi sallallahu Muhammad sama. Ya, Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Muhammad untuk sambung kepada Rasulullah, Bilal kepada sahabat Nabi. Adapun selanjutnya kalimatnya tidak jelas seperti apa itu. Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya, atas jawabannya. Dan kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via SMS atau WhatsApp, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan ini, ya. Semoga yang bisa terjawab akan terjawab, yang tidak insyaallah bisa sambung di waktu yang akan datang, ya. Ini ada pertanyaan Bu Yaumi yang semoga dimudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hamba Allah di Cirebon, Bu, ya. Bagaimana sikap yang baik kepada orang tua kandung yang tidak mendidik sedari lahir sampai dewasa? Tanpa alasan yang jelas, saya diberikan kepada nenek segala biaya pendidikan, sandang pangan dari beliau. Namun alhamdulillah saya dididik dengan baik oleh nenek saya, tumbuh dewasa hingga kenal majelis sampai saat ini. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang tua adalah tetap orang tua, baik mendidik atau tidak mendidik, baik jahat atau tidak jahat, tetap orang tua adalah orang tua, dan begitulah. Jadi bukan karena orang tua Anda tidak merawat Anda lalu Anda tidak bisa berbakti. Oh tidak. Sebab Allah sudah jadikan Anda adalah anak daripada bapak ibu Anda. Apapun bentuknya ibu Anda yang telah melahirkan Anda dengan susah payah dan seterusnya. Mengandung Anda 9 bulan adalah dengan susah payah. Dan pasti ada alasan. Jadi enggak ada alasan, biarpun mohon maaf, biarpun orang tuanya jahat, tetap seorang anak wajib berbakti. Ya. Sebab aturannya adalah Anda anak, sudah selesai. Ya. Ada pun cara berbakti yang bermacam-macam. Caranya macam-macam. Mungkin seorang tuanya adalah tidak pernah sholat, berbaktinya adalah membawa kepada sholat. Jika dia butuh materi, kita beri materi. Dan seterusnya. Jadi berbakti, jadi berbaktinya seorang anak kepada orang tua bukan di saat orang tua berbuat baik kepada anak saja. Tidak. Bahkan di saat orang tua jahat kepada anak pun kita perlu berbakti. Akan tapi cara berbakti yang berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan orang tua. Baik, jadi ya. Jangan na'udzubillah. Apalagi Anda sudah merasa dididik dengan benar. Kalau Anda merasa dididik dengan benar, tentu Anda akan semakin baik kepada orang tua asli Anda. Ya, karena Anda orang benar. Tapi kalau Anda masih belum bisa itu berarti pendidikan Anda belum benar. Dan mungkin orang tua pasti punya alasan dengan menitipkan kepada nenek. Baik, mungkin, karena... mungkin punya alasan. Dan mungkin memang ada orang bejat, orang tua yang tidak peduli, ya, ada. Ya, ya. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk bermusuhan dengan orang tua. Baik, Bu, ya. Artinya tetap harus berbuat baik, Bu, ya. Dan ya, terus. Orang tua adalah orang tua. Dan, orang tua. Dan harusnya dengan beliau bisa masuk majelis makin banyak bersyukur. Semakin karena... dekat. Alhamdulillah. Hanya tidak perlu menuntut kamu tidak merawat saya. Akhirnya saya tidak mau. Oh tidak. Apalagi pada orang tua dengan orang lain itu bagaimana juru dakwah? Apa bagaimana? Faham juru dakwah? Juru dakwah itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik sekalipun, bahkan tidak kenal. Anda seorang ustaz yang dakwah ke kampung-kampung. Anda tidak kenal sebelumnya, tapi Anda menyampaikan kebenaran. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali. Nah ini. Jadi kita tuh berbuat baik jangan di saat orang berbuat baik kepada kita. Ini rendah kebaikan kita kalau begitu. Baik, jangan sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua karena orang tuanya baik kepadanya. Rendah itu. Baik, ya. Kita tetap berbakti pada orang tua dalam keadaan apapun orang tua kita. Allah alam bisawab. Baik, ya. Terima kasih, Bu, ya. Dan pertanyaan lagi, Bu, ya, dari sahabat kita di via SMS ini, ada sahabat dari Ahmad, sahabat Ahmad dari Tegal, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bu, ya, saya sebagai anak prihatin dengan kedua orang tua saya. Mereka sangat suka acara-acara gosip dan nonton TV, Bu, ya. Sedang saya takut ketika berbicara dengan mereka dengan adanya emosi saya yang mendorong saya. Mohon solusinya bagaimana, Bu, ya? Anda tidak perlu emosi dengan orang tua. Jika Anda emosi dengan orang tua, berarti Anda adalah belum bisa menghargai dan menghormati orang tua dengan benar. Ya, ya. Kenapa harus dengan emosi? Emosi tidak akan muncul kecuali karena kesombongan Anda. Anda melihat lebih bagus daripada orang tua Anda. Sehingga ngomong orang tua adalah dengan bahasa kasar. Oh tidak. Nabi tidak mendidik semacam itu. Anak adalah tetap anak. Kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran kepada orang tua, tetap mengambil akhlak yang mulia, tata krama. Kalau Anda merasa ada emosi, berarti sudah hawa nafsu. Ya, kalau Anda betul-betul menghargai orang tua sebagai orang tua, emosi tidak akan muncul dalam keadaan apapun. Bahkan yang ada adalah ngalah, memaafkan, dan lapang dada kepada orang tua yang mungkin berbuat salah kepada Anda sekalipun. Nah, apalagi ini orang tua yang punya kebiasaan jelek, mestinya Anda semakin kasihan dengan beliau. Bukan dengan emosi. Ya, ya. Bahkan di saat orang tua Anda itu adalah orang yang mohon maaf, mengingatkan. Mengingatkan itu beda loh ya cara. Orang yang berbeda, caranya berbeda. Kalau kalimatnya sama saja beda. Kalimat yang kita berikan kepada anak beda kalimat yang kita berikan kepada orang tua. Kita mungkin bisa mengatakan kepada anak-anak, jangan lakukan itu. Tapi kepada orang tua kita mungkin tidak bisa mengatakan, abah jangan lakukan itu. Sebab itu kalimat kurang ajar. Jadi kita perlu memilih kalimat yang indah untuk orang tua. Waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Kita siapkan ketabahan, tidak boleh kita terpancing oleh emosi. Kalau kita masih emosi, salah kita. Kenapa dengan orang tua emosi? Aneh benar. Kenapa kita membentak orang tua? Ada apa? Berarti waktu kita mengajak orang tua kepada kebaikan tidak tulus, tidak benar. Kenapa? Kita berbuat baik, ternyata kita dengan kejahatan. Dengan kekasaran dengan orang tua. Tidak ada. Kalau Anda faham betul makna bagaimana berbakti, Anda tidak akan punya emosi. Sehingga Anda marah kepada orang tua Anda. Wallah alam bisawab. Baik, Bu, ya. Dan mungkin Bu, ya, bisa diajarkan sedikit bagaimana cara, Bu, ya, biar bisa nasihatin orang tua tapi orang tua enggak emosi itu gimana, Bu, ya? Oh, yang emosi dia bukan orang tuanya tadi. Yang emosi orangnya yang menasihati. Yang nasihati. Iya, maksudnya trik gitu, Bu, ya, supaya nanti juga akan bisa manasihat itu bisa mudah diterima oleh orang tua karena posisi orang tua kan di atas gitu, Bu, ya. Sehingga kadang anak tuh kan harus punya cara bagaimana untuk bisa mengingatkan dengan baik gitu, Bu, ya. Memang perlu kita selami dulu, kita pelajari dulu gimana karakter orang tua kita. Misalnya artinya memang kita harus seorang juru nasihat itu seperti seorang dokter yang akan memberikan obat kepada pasien. Dituntut ia tahu tentang obat, dosis, dan dituntut dia tahu tentang penyakit. Penyakitnya. Kemudian setelah itu menghubungkan antara obat dengan penyakit, muncullah resep. Dan mengukur umur orang yang sakit sehingga tahu dosisnya. Ini perlu. Kalau dokter nggak ngerti obat, nggak bisa. Atau nggak ngerti orang yang sakit, nggak ngerti sakitnya seperti apa, nggak ngerti umurnya coba, nggak bisa. Ada seorang namanya Ahmad sakit, nggak mungkin dokter langsung ngirim obat, pasti tanya umurnya berapa dan seterusnya. Ini karena berbeda yang kan kita berikan dengan umur kecil dengan umur begitu juga yang namanya nasihat. Kalau kita akan memberikan nasihat kepada seseorang, ternyata harus tahu. Pertama adalah ilmu yang akan kita sampaikan, kita harus tahu. Baik. Kemudian kita harus satu, memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. Ya. Waktu itu penting sekali. Kemudian kadang, lihat. Ini yang dua hal yang dalam memberikan nasihat yang harus selalu kita ingat. Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya, kalau kita ingin mengingatkan, jangan di saat kita melihat kesalahan, langsung kita tegur saat kita itu. Merain, kadang kita perlu menunda beberapa menit untuk kita meredakan semuanya, baru kita mengambil waktu yang tepat untuk kita menyampaikan. Jadi kebenaran harus pilih waktu yang tepat. Yang itu yang tepat indah. Dan kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Kadang apa? Posisi anak itu lihat. Kadang nasihati ibunya susah. Bukan ibunya keras kepala, karena anak tetap dianggap sebagai anak. Umi kan pernah cerita tentang bagaimana Abu Hanifah itu. Abu Hanifah itu ibunya minta fatwa. Dijawab oleh Abu Hanifah, ketawa ibunya, aku tidak pengen fatwa darimu, aku pengen fatwa dari orang lain. Akhirnya Imam Abu Hanifah pergi kepada orang yang disuruh oleh ibunya. Akhirnya orang tersebut berkata, Imam, ilmuku aku ambil darimu, kenapa kok? Bagaimana aku harus memberikan jawaban kepadamu? Sudahlah, kamu ngomong saja, nanti sampaikan ke ibu saya. Padahal ilmunya ilmu Abu Hanifah. Kayaknya Abu Hanifah pulang kepada ibunya, ibu, kata kiai itu jawabnya begini. Oh iya, padahal ilmunya siapa? Ibu-ibu Abu Hanifah sendiri, ya. Karena apa? Hubungan anak dengan ibu itu kadang anak tetap dianggap sebagai anak kecil, anak sehingga nasihati pun tidak mudah didengar. Maka kalau di saat seperti itu, Anda jangan memaksakan orang tua Anda untuk mendengar omongan Anda. Anda bisa minta tolong kepada siapapun yang bakal didengar omongannya oleh orang tua Anda. Ini adalah cara. Dan mungkin juga di antaranya adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Mungkin kita mengirim surat kepada ibunda kita, ayahanda kita. Sebab kalau melihat wajah kita, mungkin wajah kita membuat emosi, mancing emosi, karena sebelumnya kita telah membuat ulah dan seterusnya. Tapi dengan kalimat yang indah, tersusun rapi, penuh dengan ya, nilai sastra yang menyentuh, sang ibu akan membacanya, oh indah sekali. Akhirnya mau marah, mau marah, atau mungkin sudah marah, dilihat, ditaruh di kertasnya. Tapi setelah itu dia mulai sadar, dibuka lagi. Akhirnya apa, indah sekali omongan anak saya. Sopan sekali. Akhirnya bisa sadar dengan itu semuanya. Iya, Bu, ya. Cara, bermacam-macam cara. Iya, Bu, ya. Dan mungkin kadang orang tua juga senang di saat anak ngingatinya sambil manja, sambil oh iya, di antara seperti itu. Kuyonan, abah ini. Ya, atau bahkan mungkin dengan sindiran abah, tolong misalnya bapaknya tidak pernah sholat, tinggal saja abah doain saya biar saya rajin jadi ahli sholat. Mikirkan bapaknya. Jadi jangan mentang-mentang abah ini sudah tua, umur 8 mau mati. Nah, ini kan ada sebagian orang tuh terlalu emosi. Bahkan ada seorang anak, ini pernah suatu ketika, ini kejadian nyata. Seorang anak begitu cintanya sama ibunya, cuman ibunya itu jarang mau ngaji, sering melakukan kesalahan. Pernah dengar omongan dari Buya bahwasanya, dekatkan dengan pengajian Buya, akan dengar ceramah. Sebab dengan mendengar ceramah nanti akan tersentuh hatinya. Rupanya sang anak ini karena terlalu semangat, tidak dibaringin dengan strategi, setiap hari diputarkan video kami. Dan diangkat keras-keras suaranya. Akhirnya apa, ibu itu menjadi nek. Neknya bukan dengan dia, neknya dengan kalau ngelihat wajahnya Buya jadi nek. Jadi kalau ya? Sudah ke anak dipaksain harus dengar. Sehingga kalau sudah dengar Buya ayahnya sudah karena apa? Ibunya mau istirahat diputarkan video keras-keras. Ibunya ini kan salah. Jadi perlu cantik mainnya. Seperti halnya seorang dokter yang ingin mensiasati, mengobati pasiennya harus ngerti berapa dosisnya, berapa, bagaimana cara memberikan obatnya. Ini harus ada dimiliki oleh seorang anak. Maka tadi kembali, mendidiknya seorang bapak, mendidik anak juga perlu ilmu. Bagaimana juga, begitu juga kita mengingatkan orang tua, kita juga butuh ilmu. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Dan semoga yang bertanya puas ya dengan jawaban dari Bu, ya. Baik, Bu, ada pertanyaan juga dari via Facebook, Bu, ya. Mungkin nanti akan kita dari via Facebook, sahabat dari bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Bunda Rafa Waludin Putra, Buya, dari Cirebon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli barik alaih. Buya, bagaimana mau tanya tentang apa yang harus kita Buya mau tanya, seperti apa kita harus menghadapi sikap anak yang sedang marah, dan seperti apakah anak yang pandai dan soleh menurut Islam, Buya? Jika anak itu lagi marah, orang tua harus bijak. Kita harus tahu sebab amarahnya seperti apa. Karena namanya anak, jangan langsung ditimbali dengan amarah yang serupa. Memang, jadi mungkin dengan amarahnya seorang anak, kita harus mungkin berperan sebagai seorang tua yang bijak dengan penuh kelembutan. Kita sambil mencari apa sebabnya dia kok marah. Jangan sampai marahnya sang anak kita sambut dengan amarah sehingga anak menjadi semakin keras setiap saat. Ada seorang tua dikit-dikit dengan anaknya juga marah, sehingga marah-marahan. Kemudian setelah kita mencermati tentang marahnya sang anak tersebut, jika memang anak kita punya kerjaan emosi, bandel dan sebagainya, itu pun perlu. Sampai kita perlu mohon maaf ya. Kita perlu di saat berbicara dengan anak kita dengan berbisik di telinganya, dengan sambil memeluk dan sebagainya, ada makna. Sehingga anak kita itu tidak hanya kita ajak bicara dengan akalnya saja. Apalagi anak kecil, dia belum bisa merekam dengan akalnya secara sempurna. Akan tapi kadang batin itu dia. Di saat kita ajak bicara sambil kita peluk, kita rangkul dan sebagainya, dia itu akan dirasakan oleh seorang anak. Dan seperti itu, kalau dia marah, tidak harus kita ikut marah. Akan tapi mungkin kita peluk. Kalau memang kita melakukan kesalahan, kita mohon maaf dari mama yang salah, umi yang salah, atau apa yang salah, sambil dipeluk, sambil dibisikkan di telinganya. Nah ini adalah cara, bukan marah langsung dibalas marah dan ini diantaranya. Dan selebihnya adalah perlu kita cermati. Ada yang memang bandel, na'udzubillah. Ada anak anidah, dalam bahasa Arab anidah itu adalah pembangkang. Disalah tidak bisa, keras kepala. Bahkan sampai kita pernah dengar kemarin itu anak kalau sudah di kamar mandi tidak keluar sampai sore tidak keluar. Sampai malam juga tidak keluar. Memang keras kepala ada Husna. Maka di situ adalah kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikerasi pun dia masih tetap semacam itu, maka kita harus berubah menjadi orang yang tabah, sabar, sambil kita akan melibatkan orang banyak untuk bisa menyelesaikannya. Kadang anak itu keras kepala di rumahnya, akan tapi di saat ditempatkan lain seperti pondok pesantren ternyata akan berubah, dan itu banyak kejadiannya. Ya, kalau di rumah adalah keras kepala, tapi di saat di pondok pesantren menjadi berubah. Maka kembali, jangan merasa Anda bisa menyelesaikan semuanya. Artinya kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Artinya banyak permasalahan tidak harus diselesaikan oleh diri Anda. Tapi kesadaran Anda untuk menyelesaikan, kemudian kesadaran Anda dengan ketidakmampuan, itu yang menjadikan Anda bergegas untuk bisa mencari bantuan, mulai dari guru-guru, sehingga kita menitipkan anak kita di tempat-tempat yang baik. Baik, ya. Terus tadi seperti apa anak pandai dan soleh menurut Islam, ya? Pandai yang soleh adalah dia yang kenal syariat Nabi. Pandai bukan pandai matematik, bukan pandai itu saja, akan tapi bagaimana hukum halal haram. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin, dia melakukan ibadah salat dan sebagainya. Kemudian dengan Rasulullah dekat. Kemudian dengan bapak ibunya baik. Lihat, siapa yang tidak mengatakan soleh? Coba Anda saja langsung tahu. Cuman kenapa kita tidak jadikan anak semacam ini? Coba Anda punya anak. Ternyata subhanallah, dia salatnya tepat waktu. Lidahnya sering membaca salat kepada Nabi. Lihat, kepada ibunya masya Allah hormat, tidak pernah menyakiti ibundanya. Kalau berbicara telah selalu mendekatkan bibirnya di dekat telinga ibundanya. Lihat, tidak pernah membantah di saat disuruh. Lihat, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Lihat, apa yang Anda katakan terhadap anak? Ridho, ya, anak soleh. Ya, ini itulah anak soleh. Kenapa pusing memberi definisi anak soleh? Anak pintar itu bukan orang yang bisa menghafal matematik, tetapi kalau ngomong sama orang tuanya adalah kurang ajar. Apa yang Anda banggakan dari anak semacam itu? Kecuali Anda memang punya pandangan beda. Kemuliaan bagi Anda hanya di dunia. Lihat anaknya ringking satu terus biarpun kurang ajar sama ibunya. Oh, rugi Anda. Dia akan menyeret ke neraka. Baik. Baik, Bia. Terima kasih, Bia. Subhanallah, Bia. Banyak sekali ilmu yang sudah Bia bagikan kepada kita semua, ya, sahabat, ya. Dan kita akan break dulu sebentar. Dan nanti jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah berikut ini.